Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Al-Fawaid Al-Masturah fi hali al-fadil kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah. Nikmatan karya Hafidz Al-Hakami rahimallahu ta'ala dan sarah dari Syekhah Kamilah Al-Quwari hafidhahallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan di halaman 157 tentang orang yang tentang meninggalkan zakat. Wa amma tarku zakati, adapun tidak mau bayar zakat, maka itu ada dua macam. Yang pertama, tidak mau bayar zakat ini perilaku person. Biangkana mani'uha, orang yang tidak mau bayar zakat itu adalah orang yang tidak punya kekuatan. Ay kuwah wa mana'ah, dia tidak punya kekuatan militer, wa mana'ah dan perlindungan atau ketahanan lahu baginya, dan orang tersebut dalam hauzah kekuasaan seorang kepala negara dan dalam qabdah genggaman di pihak otoritas. Maka person yang tidak membayar zakat ini akhoda hal imamu minhu, kepala negara mengambil zakat darinya, itu dari orang yang tidak membayar zakat tadi qahran, secara paksa. Lantas dan penguasa boleh menghukumnya, ay adabahu, menghukumnya dengan menyita sebagian hartanya dengan status sebagai takzir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, Nabi katakan, siapa wa man mana'aha, siapa yang tidak mau membayarnya itu zakat, fa inna akhidhuha, sesungguhnya kami akan mengambilnya, yaitu kami akan mengambil ma wajaba alaihi, zakat yang menjadi kewajibannya, dan kami akan menyita separuh dari hartanya, ma'aha di samping zakat yang diambil, dari ma'ah di samping zakat yang wajib yang diambil. Al-haditha, ya, hadis ini dalil bahasanya antangkil dalil ala tankili, bolehnya menghukum, memberikan hukuman dengan menyita sebagian harta di samping zakat yang wajib dari orang yang tidak mau bayar zakat, dan bolehnya penyitaan sebagai hukuman dalam kasus ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i di qaul qadim wa qaulun, dan ini satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad, yaitu masalah at-ta'zir, memberikan hukuman dengan menyita separuh harta dari orang yang tidak mau bayar zakat. Maka diambillah zakat dan separuh, maka diambillah zakat yang belum dibayarkan dan disitalah separuh hartanya. Dan hadis ini berkenaan dengan berkaitan dengan penjelasan zakat unta yang digembalakan, dan hadis ini kualitasnya hasan, diriwayatkan oleh Bahas Ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Wali ahli ilmi kalamun kathir, para ulama memiliki banyak penjelasan atau penjelasan panjang lebar tentang hadis ini. Mayoritas ulama berpendapat bahasanya kewajiban penguasa hanya mengambil paksa zakat saja. Antas komentar mereka, hadis ini mansukh. Dan bahasanya hadis ini muncul di awal Islam. Thumma, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada kewajiban harta kecuali zakat. Hak di sini artinya kewajiban. Ditambah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu, penyitaan terhadap separuh harta dari orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian sejumlah ulama berpendapat bahasanya ini statusnya hukum takzir, bukan had, bukan hukum baku dari syariat, namun takzir. Karena hukum takzir maka raji'atun ilal imam, mengacu kepada pertimbangan penguasa. Jika penguasa berpandangan maslahat menerapkan hukum ini, dia boleh beramal dengannya. Kemudian kalau redaksi hadisnya wasatra malihi ma'aha, tentang separuh ini boleh jadi separuh kadar zakat atau separuh dari keseluruhan harta pribadinya. Sehingga siapa yang menunda pembayaran zakat yang jadi kewajibannya, wahia alfu rial, dan zakatnya adalah 1000 rial misalnya, maka wajib syatruhu aidan, maka wajib juga dia, atau wajib separuhnya, jika dimaknai separuh adalah separuh zakatnya. Sehingga yang diambil adalah 1500 riyal. Pendapat yang kedua, separuh di sini adalah separuh hartanya, dan itu lebih sesuai dengan teks hadisnya wasatra malihi. Maka yang dimaksudkan adalah separuh dari total seluruh hartanya. Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang separuh harta, syatr artinis separuh, akan tapi apakah ini separuh dari hartanya total ataukah separuh dari harta yang dia tidak membayar zakat padanya. Misalnya zakatnya adalah zakat ternak, berarti ya separuhnya separuh dari ternaknya. Maka jawabannya kata Syaikh Ibnu Taimin, dalam masalahnya ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, kita ambil zakat dan separuh hartanya yang dia ya, tidak mau bayarkan zakatnya. Pendapat yang kedua, kita ambil zakatnya dan separuh dari total hartanya. Contohnya jika ada seorang yang memiliki 100 ekor unta dan 100 ekor kambing, lantas dia tidak mau bayar zakat kambing, maka kalau menurut pendapat yang pertama, disita 50 ekor kambing, di samping diambil zakat kambingnya. Menurut pendapat yang kedua, disita 50 kambing ditambah 50 unta, di samping diambil paksa zakat kambingnya. Karena yang dimaksud dengan harta adalah hartanya secara keseluruhan. Kesimpulan dari Syaikh Ibnu Taimin, wan nasu muhtamilun. Teks hadisnya itu muhtamil, dimungkinkan ini dan itu. Sehingga adz-dzahir, pendapat yang lebih mendekati, kita ambil kemungkinan yang paling ringan. Karena yang lebih dari yang paling ringan itu meragukan. Ditambah hukum asal adalah wajib menghormati harta milik muslim. Walakin akan tetapi jika manusia itu larut dan bandel dalam masalah ini, dan dalam masalah tidak mau bayar zakat, lantas penguasa berpandangan untuk mengambil kemungkinan yang lebih keras, sehingga diambil secara paksa zakatnya dan separuh total hartanya, falahu dzalika, maka boleh bagi penguasa melakukan hal tersebut, ya, karena ini statusnya takzir. Selesai kutipan dari saya Ibnu Taimin. Kemudian yang kedua, tidak mau bayar zakat, jenis yang kedua adalah tidak mau bayar zakat ini dilakukan oleh sejumlah orang yang punya kekuatan militer. Maka fa'inkanu jika mereka itu orang yang tidak mau bayar zakat adalah sejumlah orang, kumpulan orang, walahum syaukah. Dan mereka punya kekuatan militer. Karena ini satu suku. Aymana'ah mereka memiliki kekuatan perlindungan. Mereka mampu melindungi diri sendiri. Maka wajib bagi penguasa untuk memerangi mereka sampai mereka tunduk dan membayar zakat. Menimbang berbagai macam ayat dan hadis-hadis yang mulia yang telah lewat dan yang lainnya. Dan hal ini memerangi orang yang tidak suku yang tidak mau bayar zakat dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Pada awalnya sahabat tidak setuju. Ini, kata itu adalah pendapat pribadi Abu Bakar yang diselisihi oleh seluruh para sahabat. Pada awal. Namun pada akhirnya mereka memahami kalau bisa Allah berikan kelapangan dada dan menyadari yang benar adalah Abu Bakar. Faqad istaqarra, maka stabilah ala dzalika, bolehnya memerangi orang yang tidak membayar zakat, amru sahabati, pendapat sahabat. Istaqarra itu kata yang menunjukkan sebelumnya ada perselisihan, kemudian terjadi kesepakatan. Ya, dan perselisihannya antara Abu Bakar di satu sisi dan para sahabat yang lain di sisi yang lainnya. Oleh karena itu, pada pendapat bersendiriannya seorang ulama belum tentu keliru. Jadi pada akhirnya disadari itulah yang tepat. Ya, istaqara ala dhalika amru sahabat, pendapat para sahabat istaqara itu stabil pada ala dalika, pada itu, yaitu pada kebolehan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Mereka sepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lama tatkala Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, maka ini ternilai konsensus dari para sahabat. Nah, apakah setelah diperangi itu masih muslim atau jadi kafir? Akan tapi jika mereka orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi pada saat itu, apakah mereka teranggap kafir murtad dari Islam? Ala kaul, demikian satu pendapat. Wa inama irtadu, mereka ini murtad dikarenakan mereka rela berperang demi supaya tidak bayar zakat. Ini menunjukkan bahasanya ini akidah. Kalau sekedar karena pelit mampu sampai korban nyawa untuk hal ini, ya sudah, disuruh bayar. Mestinya demikian, logikanya demikian. Falamma qatalu, maka ketika mereka berani perang demi tidak bayar zakat, maka itu menunjukkan al-jahdi, di hati itu terdapat pengingkaran kewajiban. Di kitab Al-Mubdi', mungkin Al-Mubdi' Fiqih Hanabilah, fadhahiruhu annahu la yakfuru bimuqatalatil imam ilahu fi dhahiril madhab. Kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya mereka tidaklah kafir disebabkan diperangi penguasa menurut dhahir al-madhab itu Hanabila. Alasannya karena para sahabat tidak meyakini kafirnya mereka ketika mereka menolak untuk membayar zakat. Namun qala ba'du ashabina, sebagian Hanabilah mengatakan, in qatala 'alaiha, jika mereka orang tidak mau bayar zakat itu rela perang demi tidak bayar zakat, kafara, dia kafir. Mengingat firman Allah Ta'ala, jika mereka bertobat. Dan karena Abu Bakar tatkala memerangi orang yang membayar zakat, kalau mereka mengatakan nu'adiha, kami mau membayarnya. Kalau Abu Bakar mengatakan, aku tidak mau menerimanya sampai kalian bersaksi bahasanya orang-orang yang terbunuh di antara kami, dari kami pasukannya Abu Bakar itu di surga, dan orang yang terbunuh di antara kalian itu di neraka. Dan tidak ada nukilan dari satupun sahabat yang mengingkari pernyataan Abu Bakar. Padalla ala kufrihi, maka ini dalil kafirnya mereka yang tidak mau bayar zakat dan rela perang, bertaruh nyawa demi bisa tidak bayar zakat. Ibnu Mas'ud mengatakan, wama tariku zakat ibi muslimin. Orang yang tidak mau bayar zakat bukan muslim. Kemudian jawaban untuk perkataan Abu Bakar di atas, la aqbaluha hatta tashhadu anna qatlana fil jannati wa qatlakum finnar. Jawabannya adalah annahu yahtamilu, dimungkinkan mereka itu memang mengingkari kewajiban zakat. Mereka mengingkari kewajiban zakat dan dimungkinkan makna yang lainnya. Maka tidak boleh al-hukmu bihi, memberikan hukum dalam hal yang diperselisihkan. Walayalzam, dan tidak mesti ketika dinilai difonis dengan neraka berarti kafir. Dalilnya al-usah min hadil umat. Ahli maksiat dari umat ini, mereka secara jins mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka dan mereka tidak kafir. Sekian kutipan dari Al-Mubdi. Amma idza kana lahum syauka, jika rombongan orang yang tidak mau bayar zakat ini punya kekuatan militer, lantas mereka diancam mau diperangi, akhirnya mereka bayar tanpa sampai perang, maka mereka tetap dalam hukum asalnya yaitu muslim. Ringkasnya, orang yang tidak mau bayar zakat, dari sisi tidak mau bayar zakat itu bukan kekafiran. Sebagaimana telah dijelaskan, dan jika telah jelas bahasanya orang yang tidak membayar zakat itu tidak kafir, maka orang yang tidak berpuasa, tidak berhaji, lebih-lebih lagi tidak kafir, karena zakat lebih wajib dari puasa dan lebih wajib daripada haji. Ya, ringkasnya, orang yang tidak mau bayar zakat, jika pelakunya adalah person, ya, jika pelakunya person, maka kewajiban amil dan kewajiban penguasa untuk mengambil paksa kewajiban zakat. Adakah hukuman takzir berupa penyitaan harta, diperselisihkan ulama. Jumhur mengatakan tidak ada penyitaan, dan dengan alasan hadis tentang masalah ini mansukh. Namun sebagian ulama menyita ada penyitaan karena berdalil dengan hadis, dan hadisnya kualitasnya hasan. Nanti yang sepakat menyita tadi berselisih. Separuh total harta ataukah separuh dari jenis harta yang tidak dibayarkan zakatnya. Ya, kemudian jika pelaku tidak mau bayar zakat itu kelompok bersenjata, ya, maka menjadi kewajiban penguasa untuk memeranginya. Jika sampai diperangi gara-gara tidak mau bayar zakat, maka diperselisihkan. Apa mereka ini kafir? Ya, ataukah tidak kafir. Kemudian tidak mau sholat, tidak mau puasa. Adapun orang yang tidak mau puasa, yaitu puasa wajib seperti puasa Ramadan, Falam yarid, maka tidak terdapat dalam teks syariat fihi tentang orang yang tidak mau puasa syai'un satupun. Jadi tidak ada teks khusus dari syariat. Lantas gimana hukumnya? Walakin yu'adibuhul imam. Maka ketika siang-siang di siang hari bulan Ramadan kok tidak puasa, maka mestinya di sini ada peran negara dalam hukum Islam. Semestinya ada kehadiran negara dalam masalah ini, yaitu negara menghukum orang yang tidak mau puasa. Al-imam boleh jadi kepala negara atau wakil kepala negara di daerah. Apa hukumannya? Bima, dengan hukumannya terserah, berarti yakunu zajran, yang bisa membuat jera. Boleh jadi masuk penjara 6 bulan atau berapa, atau dicambuk sekian puluh kali karena tidak puasa Ramadan. Radaan, zajran di sini artinya radaan, membuat jera. Kalau zajran mana asalnya melarang, melarang dengan keras. Zajara itu lebih keras daripada naha. Naha melarang, nah melarang keras zajar. Tapi zajaran di sini tentu enggak enak kalau artinya melarang. Hukuman yang melarang. Hukuman yang melarang. Hukuman yang melarang itu jadinya hukuman yang bikin kapok. Sehingga makna zajaran di sini adalah rada'an. Hukuman yang bikin jera. Lahu, bagi pelakunya yang sempat dapat hukuman, wali amsalihi, dan orang-orang yang semisal dengannya. Maksudnya orang yang belum ketangkap. Nanti kalau enggak puasa ketangkap, wah. Ya lumayan penjara 6 bulan. Ah, udahlah puasa saja. Ah, gitu. Maksudnya ini zajran di sini. Lahu, bagi orang yang tertangkap, wali amsalihi, dan orang yang semisal yang tidak tertangkap. Artinya negara wajib untuk memberikan hukuman takzir, takdiban sebagai hukuman. Kemudian kadar hukuman berbeda-beda dengan perbedaan person. Ini sudah bolak-balik enggak puasa, atau baru sekali enggak puasa, pas sekali enggak puasa naas kena tangkap misalnya. Nah, tentu hukumannya beda, yang baru sekali namun naas, namun yang bolak-balik semestinya diberi hukuman yang berbeda. Wal ahwal, demikian juga kondisi, wal azimna, zaman dan tempat. Ya, jangan sampai nanti gara-gara dihukum terlalu keras, akhirnya wah kalau begitu ya, saya tak jadi Nasrani sajalah daripada Muslim malah kena tangkap-tangkap. Nah, sudah, ya, jangan sampai timbul demikian, timbul mudarat yang lebih besar. Ya, ini tidak lagi jadi bikin jera, nah malah bikin murtad, bahaya, tidak boleh. Maka kadar hukuman perlu menimbang berbagai aspek. Kemudian yang keempat adalah tentang status orang yang tidak mau berangkat haji. Amal haju fakulu umrul abdi waktundaha. Adapun haji, maka sepanjang umur seorang hamba itu waktu pelaksanaan ibadah haji. Artinya jika tidak dijumpai kemampuan, adapun jika dijumpai kemampuan, maka haji itu wajib segera. Dan tidaklah berlalu kesempatan untuk ibadah haji kecuali dengan kematian. Dan yang wajib dalam penunaian ibadah haji adalah bersegera. Tidak boleh bagi seorang muslim menundanya padahal mampu. Ini karena yang benar, perintah haji itu untuk segera dilaksanakan. Adapun Nabi menunda pelaksanaan haji yang menurut satu versi dari tahun 6 mundur sampai tahun 10, atau menurut versi yang kedua dari tahun 9 mundur ke tahun 10, mundur 1 tahun, maka itu liudhrin, karena sejumlah udhur. Karena sejumlah udhur, di antara udhurnya adalah di tahun 9 Nabi itu sibuk dengan tamu. Karena itu satu tahun yang disebut dengan amul wufud, tahun banyaknya tamu menemui Nabi dari berbagai macam suku-suku Arab yang mengikrarkan, yang mereka datang sebagai perwakilan suku-suku Arab mengikrarkan syahadat mereka sukunya. Nabi tidak memungkinkan untuk berangkat ibadah haji. Ada yang lainnya, ada yang memberikan alasan Nabi menunda karena masih ada orang yang tawaf sambil telanjang, ada yang masih ada bareng dengan orang musyrik, Nabi tidak mau. Barulah kemudian di tahun 9 ketika kaum muslimin sudah berhaji dipimpin oleh Abu Bakar, setelah berangkat kemudian Nabi susulkan Ali untuk membawa pengumuman bahasanya ini tahun terakhir orang musyrik boleh haji. Besok lagi sudah tidak boleh, orang musyrik tidak boleh masuk tanah haram. Dan tidak boleh lagi ada tawaf sambil telanjang. Ini tahun terakhir. Maka di tahun 10 sudah bersih. Di tahun 10 sudah bersih, baru Nabi haji di tahun 10. Itu uzur yang kedua. Uzur yang ketiga, ada yang ulama yang menjelaskan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji di tahun 9 dan yang lainnya itu tidak di waktunya. Tidak di waktunya yang tepat. Bulan Dzulhijjah itu suka digeser-geser oleh orang jahiliyah. Karena mereka punya satu hal yang Allah sebut sebagai kekafiran di surat At-Taubah, mereka melakukan namanya nasi. Dan Allah katakan wan nasi'u ziyadatun fil kufur di surat At-Taubah. Nasi menggeser-geser bulan haram itu tambahan kekafiran. Maka kekafiran itu bertambah dan berkurang sebagaimana iman itu juga bertambah dan berkurang. Maka haji tahun 9 dan tahun sebelumnya itu belum di waktunya. Itu belum waktunya yang pas. Dzulhijjah di tahun itu bukan di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah di bulan di tahun 9, tahun 8 itu bukan bulan Dzulhijjah yang asli. Namun masih kemudian geser ke bulan yang lain. Dikarenakan nasiknya orang jahiliyah. Nah, baru di tahun 10 Dzulhijjah itu pada tempatnya. Dzulhijjah itu pada tempatnya. Maka Nabi baru haji di tahun 10. Dan di sini disampaikan ada kakhaufihi, di antara udzur Nabi adalah kekhawatiran Madinah dari orang-orang munafik, Yahudi dan yang lainnya atau semacam itu. Intinya siapa yang menjumpai kemampuan untuk berhaji, wajib baginya bersegera untuk berangkat haji. Dan terdapat dalam teks-teks syariat ancaman-ancaman yang lain berupa hukuman gara-gara meremehkan hal ini, yaitu pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang wajib berhaji. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-hajju fi kullu amin, kewajiban haji itu tahunan. Nabi katakan, seandainya aku tak katakan iya, wajib tahunan. Dan jika wajib tahunan, lam takumu biha, kalian tidak bisa melaksanakannya. Walau lam takumu, seandainya kalian tidak melaksanakannya setelah diwajibkan, kalian akan diazab. Kalian akan diazab, diriatkan oleh Ibn Majah. Di Zawaid Ibn Majah, karya Al-Busiri, Al-Busiri mengatakan hadza isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan dalam masalah ini, yaitu ancaman untuk orang yang tidak berangkat haji, terdapat atsar riwayat dari Umar dan Ali, dan yang paling sahih adalah atsar yang diriwayatkan oleh Baihaqi di Sunanul Kubra dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man ataqal hajja, siapa yang mampu berhaji, falam yahujja, lantas dia tidak berangkat haji, falyamut yahudiyan aw nasraniyan, silakan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Wa ma'lum, dan telah diketahui, ma kutiba minal wa'id, ancaman yang telah ditetapkan, ancaman akhirat yang ditetapkan untuk Yahudi dan Nasrani. Dan tidak terdapat dalam masalah ini meninggalkan ibadah haji, hukuman spesifik di dunia untuk orang yang meninggalkannya. Kalau tidak puasa tadi ada hukuman takzir. Kalau zakat tadi ada penyitaan. Kalau tidak sholat ada hukuman mati. Tapi kalau untuk haji, ulama tidak ada memberikan hukuman takzir untuk yang tidak berangkat haji, gitu tidak ada. Ya, kemudian kita akan berpindah ke fasal yang kedua tentang iman. Ya, tingkatan yang kedua adalah iman. Penulis rahimahullah ta'ala telah menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan tingkatan pertama dari tiga tingkatan agama, yaitu tingkatan Islam. Kemudian beliau lanjutkan dengan tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan iman. Dan iman adalah perkara besar, perkara agung yang Allah ciptakan kita karenanya. Allah kaitkan iman dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan orang yang merenungkan Al-Quran dan Sunnah akan menjumpai bahasanya Allah Jalla wa'ala ya, mengkaitkan iman dengan lebih dari 100 hal-hal yang bersifat baik. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman orang yang begini-begini. Itu hal-hal yang baik, yang menjadi buah iman, di sini disampaikan lebih dari 100. Lebih dari 100. Maka permasalahan iman, pengertian iman adalah permasalahan yang termasuk permasalahan yang paling penting yang sepatutnya mendapatkan perhatian. Hal itu karena banyaknya kesalahan dan kesalahan dalam masalah ini. Karena manusia qad ikhtalafu, mereka berselisih pendapat tentang pengertian iman, konsekuensi iman dengan perselisihan yang banyak. Dan permasalahan iman termasuk permasalahan yang pertama kali terjadi, termasuk permasalahan yang pertama kali terjadi perselisihan di antara umat Muhammad. Ini karena perselisihan yang terjadi dan perpecahan yang terjadi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awalnya tidak menyentuh dan tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah makhluk, imannya orang. Ini, setelah itu, baru kemudian berpindah ke masalah perbuatan Allah, takdir. Baru setelah itu, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mukadimah tentang makna iman dalam makna luas dan iman dalam makna sempit. Penjelasan tentang hakikat iman atau pengertian iman. Pertanyaan yang ke-36, apa itu hakikat iman? Jawabannya, iman dalam bahasa Arab. Yang pertama, iman dalam bahasa Arab. Iman dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian. Yang pertama, rasa aman. I'ta'il amni wal amani wa tuma'ninati. Memberikan rasa aman, aman dan ketenangan yang merupakan kebalikan dari ketakutan. Aman tuhu, kalau ada kalimat aman tuhu, artinya kebalikan dari akhaf tuhu. Berarti aman tuhu, aku berikan padanya rasa aman. Allah Ta'ala berfirman, wa amanahum min khawf. Allah memberikan kepada mereka rasa aman dari ketakutan. Demikian juga, fa amana, artinya asbaha dakhilan fil amni. Jadilah masuk ke dalam rasa aman. Istakmana ilaihi, itu artinya dakhala, masuk dalam jaminan perlindungan dan jaminan aman darinya. Al-amanah dan al-amanah adalah kebalikan dari khianat. Dan di antara nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-mu'min. Dengan pengertian bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya, bahasanya Allah tidak akan zalim kepada mereka. Dan makna yang kedua dari iman adalah percaya. Ayyusatiku kaulahu bil amali. Artinya ucapannya yusaddaku kauluhu, ucapannya dibenarkan dengan perbuatan. Tasdik membenarkan itu kebalikan dari mendustakan. Dan jika seorang hamba mengatakan aman tu billahi robba, artinya sodak tu bihi, aku mempercayainya. Dan orang yang beriman, mubatinun minat tasdiqi, misla ma yudhiru, menyimpan pembenaran dan rasa dan percaya semisal apa yang dinampakkan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, kulu amanna billahi, katakanlah aku beriman kepada Allah. Dan Allah berfirman, afatatama'una ayu'minu lakum, apakah kalian menginginkan mereka orang Yahudi beriman kepada kalian. Maka tasdik, percaya atau membenarkan itu mengandung rasa aman dan aman. Oleh karena itu saudara-saudara Yusuf mengatakan pada ayahnya, dan kau tidaklah mempercayai kami meskipun kami orang-orang yang jujur. Artinya la tukirati, engkau tidak mengakui berita kami dan tidak percaya dengan berita kami dan tidak mantap dengan berita kami meskipun kami orang yang jujur. Dan jika demikian, iman dalam bahasa Arab memiliki dua makna sesuai dalam penggunaannya. Yang pertama rasa aman, yang kedua percaya. Dan dua makna ini mutadakhilanin, keduanya saling tumpang tindih. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Wala syarih hafizahallahu ta'ala. Walakin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala memiliki pendapat yang lain tentang makna iman secara bahasa. Dan ini ada di antara pendapat beliau yang tepat dan pilihan pendapat beliau yang muwafaqah yang tepat. Di mana beliau memilih makna al-iqrar, pengakuan, sebagai makna bahasa untuk iman. Karena beliau berpandangan bahasanya kata-kata akara itu lebih cocok fidalalah wal bayan untuk menunjukkan dan menjelaskan makna iman syar'i dibandingkan kosakata yang lainnya. Karena sejumlah alasan dan sebab yang beliau sebutkan, kemudian beliau diskusikan dengan hal-hal ya, dengan nalar dan logika. Beliau waradda dan beliau membantah bitahqiq dengan kajian yang ilmiah, yang kokoh. Beliau sanggah pendapat orang yang mengklaim bahwasanya iman itu sinonim dengan percaya. Beliau sebutkan adanya titik perbedaan di antara iman dan percaya secara bahasa. Yang perbedaan tersebut menghalangi ketepatan klaim di taraduf sinonim antara kata iman dan at-tasdik. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala menyampaikan dan diketahui bahasanya iman itu adalah pengakuan, bukan hanya semata-mata percaya. Wal iqrar, dan iqrar itu memuat ucapan hati yaitu percaya. Ditambah juga memuat amal hati yaitu kepatuhan. Sekian kutipan. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan ketika menyanggah orang yang mengklaim adanya bahwasanya iman sinonim dengan tasdik. Beliau katakan rahimallahu ta'ala, inau sesungguhnya kosa kata iman tidaklah sinonim dengan tasdik secara makna. Fa inna kula mukhbirin an musyahadatin au ghaibin yukulahu fil lughati sadaqta kama yukalu kadabta. Maka semua orang yang menginformasikan hal yang bisa disaksikan dengan indera atau hal yang gaib dalam bahasa Arab bisa diberi label sodakta sebagaimana Anda benar, sebagaimana bisa diberi respon Anda bohong. Siapa yang mengatakan langit ada di atas, maka akan direspon dia benar. Sebagaimana bisa diri mendapatkan label dia bohong. Sedangkan Kosakata iman dalam bahasa Arab tidak digunakan kecuali untuk menginfokan hal yang gaib. Ini perbedaan tasdik dengan iman secara bahasa. Dalam istimal, dalam penggunaan bahasa Arab, ini tasdik bisa dipakai untuk ini membenarkan info tentang hal yang gaib atau hal yang musyahadah. Hal yang ini bisa dilihat dengan mata. Namun kosakata iman tidak digunakan kecuali untuk mempercayai hal yang bersifat gaib. Walam yujad, dan tidaklah dijumpai. Fil kalam, dalam bahasa Arab, ya bahasanya ada orang yang menginfokan sesuatu yang bisa diindra, semacam mengatakan matahari terbit atau matahari tenggelam, lantas direspon amannahu, kami mengimaninya. Namun realitanya, ungkapannya adalah, responnya adalah sodaknahu, kami mempercayainya. Oleh karena itu, al-muhadisun, orang yang menyampaikan hadis, dan para saksi dan semacam itu, mereka ini diberi respon sodaknahu, kami percaya pada mereka, dan tidak diberi respon kami imani pernyataannya. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, karena iman itu diambil dari akar kata al-aman. Fa inna ma yustakmalu, sehingga kata-kata iman hanya digunakan untuk informasi yang al-mukhbir, pemberi informasi itu diberi amanah dengan informasinya. Dan ini berarti hanya untuk perkara yang bersifat gaib, sehingga ada kemudian rasa nyaman dan aman dengan pemberi informasi. Oleh karena itu, tidaklah dijumpai sekalipun dalam Al-Quran atau yang lainnya kata-kata amanna lahu, kecuali untuk jenis ini, yaitu untuk informasi yang bersifat gaib. Beliau juga mengatakan, kosakata iman dalam bahasa Arab bukan berkebalikan dengan mendustakan. Namun mendustakan itu berkebalikan dengan tasdik. Karena sudah diketahui dalam bahasa Arab, setiap pemberi informasi bisa diberi respon dan diberi label Anda benar atau Anda dusta. Dan diberi respon, kami mempercayainya atau kami mendustakannya. Namun tidaklah dikatakan kepada semua informan kami mengimaninya atau kami mendustakannya. Tidak ada kemudian ungkapan Anda mengimani orang itu atau mendustakan orang itu kepada semua, kepada semua pemberi informasi. Bal al-ma'ruf, namun yang dikenal, dikebalikan iman adalah kufur. Sehingga ada ungkapan mukmin atau kafir. Dan kosakata kufur itu tidak identik dengan mendustakan. La yakhtassu bitakdzibi, tidak identik dengan mendustakan. Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan, mayoritas ulama berpendapat bahasanya dalam bahasa Arab iman artinya percaya. Namun pendapat ini kurang tepat, karena satu kata jika dia semakna atau sinonim dengan satu kata tertentu, maka cirinya adalah cara muadinya, cara taatinya sama. Taati artinya cara supaya dia punya objek. Cara membuat kata ini supaya menjadi kata kerja yang punya objek, caranya sama, cara pembentukannya sama. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, soddaqa yusoddiqu, itu ya ta'adda, dia membutuhkan objek binafsihi secara langsung. Soddaqa fulanan, Ini langsung shaddaqa fulanan. Sedangkan iman itu tidak bisa memiliki objek secara langsung. Jadi dia untuk objek, untuk kosakata iman itu perlu diberi label, diberi huruf lam atau diberi huruf ba. Amantu billahi. Amantu billahi. Tidak bisa amantullaha. Atau dengan lam mu'minin lana di surat Yusuf. Maka diberi penghubung antara objeknya iman dengan kosakata, dengan kata kerja atau dengan kata kerja aman iman itu harus dikasih huruf, kalau enggak huruf ba, huruf lam. Kalau untuk sedekah maka sedaqtuhu langsung. Namun kalau untuk iman tidak ada dalam bahasa Arab amantuhu. Yang ada diberi ba atau diberi lam. Amantu bihi atau amantu lahu. Sedangkan kaedah sinonim adalah cara mutaadinya sama. Ini kaedah sinonim. Ini cara bentuk taadinya sama, maka dia seperti sah itu sebagai sinonim. Karena tidak sama berarti ini bukan sinonim. Walayumkin anufasir fi'lan laziman la yata'ada ila biharfil jar bi fi'lin muta'adin yang sibul maf'ula bihi binafsi. Tidak mungkin kita memaknai fi'il lazim, fi'il yang aslinya tidak memerlukan objek, sehingga kemudian dia berubah, bisa punya objek, namun harus ada tambahan huruf jar, yaitu ba atau lam, ini untuk kosakata iman, tidak mungkin ditafsirkan, dikatakan sinonim dengan fi'il yang bisa muta'ati, menasobkan maf'ul bihi secara langsung, tanpa bantuan huruf jar. Ini yang pertama. Tsumma kemudian, penjelasan yang kedua, kosakata sadaqtu itu tidak memberikan makna sebagai makna kosakata amantu. Karena amantu itu menunjukkan kemantapan dengan berita yang disampaikan lebih mantap daripada sekedar kata-kata sadaqtu. Ditambah tadi penjelasan Ibnu Taimiyah tadi, dalam istimal, dalam penggunaan, sodaktu itu untuk berita tentang musyahadah dan ghaib. Maka dia lebih luas. Bisa untuk sesuatu yang musyahadah, diindra, atau sesuatu yang tidak bisa diindra. Namun kata-kata iman dalam istimalnya orang Arab, dalam penggunaan orang Arab, tidak digunakan kecuali untuk merespon berita yang ghaib. Oleh karena itu seandainya iman ditafsirkan dengan ikrar, kata Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih bagus. Sehingga kita katakan iman dalam bahasa Arab artinya ikrar, pengakuan. Dan tidak ada pengakuan secara lisan dan itu betul-betul pengakuan kecuali dengan percaya di dalam hati. Maka tadi kata Ibnu Utsaimin, kata-kata ikrar itu mengandung tasdik dan mengandung ingkiyat. Ini mengandung aspek hati, mengandung qaulal qalbi dan amalul qalbi sekaligus. Dan kalau dikatakan sebagai sinonim itu pas karena cara mutaadinya sama. Iman itu dengan huruf ba dan akara itu juga pakai huruf ba. Fatakulu akara bihi. Maka sebagaimana amantu bihi, maka ukiru bihi. Atau akartu bihi. Muta'adinya sama. Sama-sama dengan huruf. Bahkan dengan huruf yang sama. Sama-sama dengan huruf ba. akarabihi sama seperti amanna bihi. Dan bisa juga akarlahu sebagaimana amanalahu. Sama kata penghubung dengan maf'ul bihinya bisa ba, bisa la. Sekian kutipan. Maka ketahuilah wahai saudaraku seorang muslim, semoga Allah mengajari kepada kita semua jalan salafus saleh. Bahasanya pengertian atau pengertian sesuatu itu terkadang diketahui dengan syariat semacam pengertian iman, dan terkadang diketahui secara bahasa semacam apa pengertian matahari, dan terkadang bisa diketahui dengan budaya semacam serah terima. Serah terima barang itu bentuknya apa? Kembali kepada budaya. Dan terkadang definisi syar'i itu sama dengan definisi bahasa. Dan terkadang berbeda. Dan berbedanya seringkali makna syar'i lebih luas daripada makna bahasa. Dan ketika terjadi perbedaan antara makna syar'i dengan makna bahasa, maka lakinal ibrota yang dijadikan parameter adalah makna syar'i. Karena itulah makna yang Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya dengannya. Hakata demikian juga fi musammal iman, dalam pengertian iman. Musamma terjemahnya pengertian. Idh tasdiqu percaya itu adalah salah satu unsur dari makna syar'i untuk iman. Menurut pendapat yang benar, yang masyhur di kalangan para imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hal ini dalilnya adalah banyak teks Al-Quran dan hadis. Fal makna al-mukhtar lil iman, kesimpulannya, pemaknaan yang terpilih, yang tepat untuk iman secara bahasa adalah al-iqrarul qalbi, pengakuan hati, dan iqrar itu dengan keyakinan hati, yaitu mempercayai berita dan informasi, dan amal hati yaitu ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah. Sedangkan makna iman secara istilah, maka ikhtalif, itu berbeda maknanya. Biasa fil ifrad, kosa kata iman itu disebut sendirian, ataukah iktiran digandeng dengan Islam misalnya. Fa'in ufrida, jika kosa kata iman itu disebut sendirian, maka dia menjadi nama untuk seluruh bagian dari agama. Mencakup usulnya dan furu'nya, akidahnya dan hukumnya, sisi lahiriah dan sisi batinnya. Inilah definisi yang disampaikan oleh salaf ketika mereka mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, atau perkataan mereka iman itu percaya dengan hati, ikrar lisan, dan amal dengan anggota badan. Dan ungkapan yang pertama, al-iman qaulun wa amalun, itu asmal wa ajma', ashar wal ajma', itu lebih populer dan lebih lengkap. Karena ungkapan ini mencakup ucapan hati dan ucapan lisan, amal hati dan amal anggota badan. Yang kedua, jika iman itu digandeng dengan amal, maka iman itu jadi nama untuk ucapan hati dan amal hati saja. Dan inilah yang di pemaknaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul, hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek. Waqad daraja al ulama, daraja maknanya masya, para ulama berjalan ala itlaqil aqidah wal i'tiqad ala al iman halal iqtiran. Menggunakan kata akidah atau keyakinan untuk iman saat iman itu digandeng dengan yang lain. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan misalnya akidah firqatun najiyah, taifah mansurah, sampai kiamat terjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, bangkit dari kematian, dan mengimani takdir baiknya ataupun jeleknya. Ya, maka iman ketika digandeng dengan yang lain itu sama dengan akidah. Iman ketika digandeng dengan Islam sebagaimana dalam hadis Jibril, iman di situ maknanya adalah akidah, keyakinan. Wasafa yatanawal musannifu fi hadzal mabhasi, dan penulis Hafidz Al-Hakami akan yatanawal membahas di pembahasan ini tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ahlussunnah wal Jamaah mereka memiliki dalam mendefinisikan iman memiliki banyak redaksi yang beragam lafadznya namun sama makna dan pesannya. Wal ghalib dan umumnya ulama terdahulu mendefinisikan iman bahasanya iman adalah qaulun wa amalun. Yang dimaksud dengan qaulun adalah qaulun makhsusun, ucapan tertentu, bukan semua ucapan. Dan yang dimaksud dengan amalun itu bukan semua aktivitas dan perbuatan namun amalun makhsusun. Itu yang dimaksudkan. Yaitu perbuatan tertentu. Sehingga pembagian unsur iman menurut mereka mutaqaddimin itu sunaiyah, dibagi dua. Ya, dan mereka menjadikan pembagian yang bersifat dua ini nanti jika diurai lebih lanjut berujung pada pembagian menjadi empat. Maka mereka menjelaskan dua bagian, yang pertama itu jika diurai lebih lanjut jadi empat bagian. Karena ucapan itu mencakup dua, ucapan hati dan ucapan lisan, sedangkan amal itu juga mencakup dua, amal hati dan amal anggota badan. Bahkan sebagiannya menjadikan yang semula dua bagian menjadi lima bagian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Aqidah Wasithiyah. Yaitu amalnya itu nanti jadi tiga, amal hati, amal lisan dan amal anggota badan. Maka jadi khumasiyah. Jadi lima bagian. Ya, lima bagian tersebut adalah yang pertama ucapan hati. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah keyakinan hati. Keyakinan hati sama dengan tasdik, percaya. Artinya percayanya hati, yakinnya hati, dan pengakuan hati. Maka hati percaya dan yakin dengan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya. Hati percaya dan yakin dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang diajarkan oleh Muhammad itu semua termasuk dalam ucapan hati. Maka hati itu memiliki ucapan dan memiliki perbuatan. Ucapan hati sama dengan percaya. Dan sedangkan amal hati sama dengan gerak hati. Karena ikhlas itu amal hati. Dan ikhlas sebagai amal hati itu tambahan lebih dari sekedar percaya. Lebih dari percaya, menerima, dan pasrah. Demikian juga ada gerak hati berupa aktivitas hati berupa rasa takut, ada aktivitas hati berupa tawakal, dan definisi tawakal adalah al-i'timad, mengandalkan Allah, wasiqah dan yakin dengan janji Allah. Hadhihi kulluha, ini semua adalah bagian dari aktivitas hati, wahiyah, dan ini sama dengan amal hati. Maka amal hati tidak hanya semata-mata ketenangan atau kemantapan hati, namun ada gerak dan aktivitas hati. Sesolah al-Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan, hadhi tasmiyatun istilahiyah. Ini adalah penamaan istilah, kesepakatan para pemakainya. Karena sebenarnya ucapan itu tidak menjadi label untuk hati. Fa innal qawla la yunsabu lil qalbi, karena yang benar hati itu tidak diberi label berupa melafalkan. Wa inna ma qila qawlul qalbi li taqsimi ma bainal amal wal qawli. Namun dikatakan adanya ucapan hati itu li taksim dalam rangka pembagian antara amal dan perbuatan. Antara amal dengan ucapan. Amal antara amal atau perbuatan wal qaul dan ucapan. Fal qaulu qasimul amal. Qasimul itu partner pembagian. Kalau dibagi dua hal, maka jika sesuatu itu dibagi dua hal, maka ini qasimnya itu. Maka ucapan itu adalah temannya perbuatan. Ini berteman dengan perbuatan. Dan dikarenakan hati itu punya perbuatan dan ini ittifaq, sepakat ulama, akhirnya mereka menamai sesuatu yang bukan amal hati dengan sebutan ucapan hati. Disebabkan karena ya kalau temannya amal ya ucapan. Aslinya sebenarnya isi hati itu cuma perbuatan hati kemudian sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini akhirnya dikasih nama ucapan hati. Kenapa? Ya karena temannya amal itu ucapan. Karena dia qasimul amal. Lil iktimali taksim dalam rangka untuk melengkapi pembagian supaya pembagiannya lengkap. Samaha ba'du salam. Nah, kapan mulai muncul ada istilah ucapan hati? Samaha ba'du salam dinamai oleh sebagian salaf di abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan di banyak tempat tentang ikhlas dan i'tiqad, yaqul Ibnu Taimiyah mengatakan ikhlas dan i'tiqad inilah yang dinamai oleh sebagian ulama dengan nama ucapan hati. Wa hadza zahirul maqsud, dan ini adalah jelas maksudnya bahasanya ucapan Syekh rahimallahu taala labuta ayakuna bil qalbi, harus dengan hati, yakni artinya iman itu dengan hati yang isinya adalah pengakuan tentang keesaan Allah Jalla wa'ala dan keyakinan tentang hal tersebut. Sekian kutipan perkataan sesoleh al-Syeikh Hafizallahu Ta'ala. Dan tauhid itu ada dua macam. Yang pertama adalah tauhid perbuatan. Yang ini disebut dengan sebutan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu disebut dengan perbuatan karena tauhid uluhiyah itu mengandung perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati ada berharap, merasa takut, dan mencintai. Perbuatan anggota badan contohnya mengerjakan sholat, membayar zakat, pergi haji, dan semacam itu. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang nilainya ibadah. Inilah tauhid perbuatan. Macam yang kedua, tauhid ucapan dan keyakinan. Disebut demikian listimalihi karena tauhid ini memuat ucapan hati yaitu pengakuan dan keyakinan hati dan juga berisi ucapan lisan. Ya, kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah qaulul qalbi, kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Dan yang dimaksud ucapan lisan adalah al-jahar, menyuarakan dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat dan komitmen dengan syahadat. Artinya an-nutku, ucapan dua kalimat syahadat. Dan mengakui konsekuensinya. Syekh Al-Bara Hafizullah Ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan ucapan lisan adalah ikrar. Seperti ikrar orang kafir ketika masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah amal hati. Yang dimaksud dengan amal hati adalah niat, kepasrahan, ikhlas, ketundukan, khudu' ketundukan, kepatuhan, dan komitmen hati. Iqbal, perhatian kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, menginginkan dekat dengan Allah, dan semacam itu. Kemudian unsur yang keempat dari iman adalah amal lisan, perbuatan lisan. Itulah mayakumu bil lisan minal a'mal, berbagai macam amal yang dilakukan oleh lidah, semacam berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah mengajak manusia pada agama Allah. Maka semua bentuk zikir atau kalimat zikir berupa kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir, itu semua tergolong amal lisan. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar serta membaca Al-Quran. Beda antara ucapan lisan dengan perbuatan lisan. Kalau yang dimaksud dengan ucapan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan tidaklah seorang itu berhak untuk mendapatkan label iman sampai bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia yajharu bidzalika, menyuarakannya dengan terang-terangan, tidak hanya disimpan di dalam hati. Sedangkan perbuatan lisan adalah lebih dari sekedar ucapan dua kalimat syahadat, yaitu berbagai macam bacaan zikir, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Dan pembedaan antara ucapan lisan dengan perbuatan lisan adalah salah satu dari dua penjelasan yang diberikan oleh para pensyarah wasitiyah. Nadharan menimbang adanya takrar, pengulangan antara ucapan lisan dengan perbuatan lisan. Supaya beda, maka dijelaskan sebagaimana tadi. Ucapan lisan khusus untuk syahadat, perbuatan lisan, berbagai macam amal soleh dengan lisan. Penjelasan yang kedua, kenapa di matan akidah wasitiyah itu ada ucapan lisan dan perbuatan lisan, penjelasan yang kedua mengatakan itu kesalahan dari penyalin naskah matan wasitiyah. Siapa yang memberikan penjelasan semacam ini? Jawabannya adalah Jaro Alihi Muhammad ibn Ibrahim. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim ketika menjelaskan wasitiyah. Terdapat dalam fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim ada pertanyaan, terdapat sebagian cetakan akidah wasitiyah wa amalul lisan. Respon beliau, hada ghalatun, itu kesalahan. Anusaul ukhra, di versi naskah yang lain dari matan wasitiyah tidak ada padanya ucapan lisan. Wasami'na kalama Ibnul Qayyim wa aradna hamlaha alaihi. Kami mendengar perkataan Ibnul Qayyim dan kami ingin memaknai hal tersebut dengan perkataan Ibnul Qayyim. Namun lakin lam yastaqim lana hada, namun tidak tepat menurut kami hal ini, karena dijumpai di kalimat-kalimat yang lainnya hal yang menegasikannya. Ya, demikian tadi ada tentang latar belakang munculnya qaulul lisan wa amalul lisan. Ternyata latar belakangnya adalah kasus matan wasitiyah. Di sana ada hal tersebut, kemudian ada dua respon pensyarah matan akidah wasitiyah. Ada yang kemudian menerima qaulul lisan, akhirnya kemudian memberikan pembedaan. Ini bahasanya qaulul lisan itu berbeda dengan ucapan lisan. Dan ada yang tidak menerima hal ini dan menyatakan ini kesalahan. Ini itu pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.